ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه من تمسك بدين المدين. Para ikhwan akhwat rahmati Allah SWT, alhamdulillah kembali di kesempatan yang mulia ini kita dapat lanjutkan pembahasan kita usul iman fi dhoil kitab sunnah, yaitu pokok-pokok dasar keimanan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Melambangkan daurah idaman ya, yang diperkasai oleh teman-teman dari BSI. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah pembahasan kita sudah membahas, masuk pada topik pembahasan tentang permasalahan yang berkenaan dengan hal-hal tentang hari akhirat atau hari kiamat. Yang mana pada pembahasan lalu kita sudah membahas yaitu tentang al-hasyr, yaitu berbangkit, dibangkitnya manusia dari kubur mereka, kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, rangkaian berikutnya adalah yaitu al-haud, telaga Rasulullah SAW. Ya, al-haud ditinggal dengan telaga Rasulullah SAW, di mana setelah manusia sekian lama berdiri menunggu tentang akan perhitungan hisab mereka, setelah mereka datang kepada Rasulullah SAW terakhir, setelah mereka datang kepada Pak Nabi sebelumnya, kemudian di akhir adalah mereka mendatangi Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah memberikan syafaat kepada seluruh manusia yang ada di padang mahsyar untuk diperhitungkan hisab mereka. Maka setelah itu masing-masing akan setelah manusia ya, perjalanan menuju berhisab dari sekian lama mereka di padang mahsyar, tentu kondisi yang berbeda-beda mereka alami di sana sesuai dengan takwaan dan keimanan mereka. Setelah itu mereka akan meminum ya, atau mendapatkan hidangan minuman yang begitu nikmat dari telaga Rasulullah SAW, atau setiap nabi pun memiliki tenaga telaga, yaitu yang sebutkan sifat-sifatnya dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa lebih putih daripada susu warnanya, kemudian lebih dingin daripada salju, dan lebih manis daripada madu, kemudian lebih harum daripada kasturi, ya, kemudian yang telaga ini sangat luas, di mana umat Nabi Muhammad SAW berdatangan ke sana untuk menikmati lezat dan kenikmatan dari air telaga tersebut. Nah, persoalan di sini bukan kita bercerita rangkaian yang akan dilalui oleh umat manusia dari kiamat, tapi kita bertanya kepada diri kita masing-masing, bagaimana kondisi kita saat itu? Tentu itu, ketika kita mendengar akan ada yang minum di telaga Rasulullah SAW, di mana di telaga Rasulullah SAW tidak semua orang dapat minum. Disebutkan dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW menyebutkan umati-umati, lalu Allah SWT kata, fa'inna kala la ta'ala ma ahdathu ba'da. Mereka tidak, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau. Jadi ada kaum yang diusir dari telaga Rasulullah SAW. Ada orang yang diusir dari telaga Rasulullah SAW, yang tidak dapat minum di telaga Rasulullah SAW. Ada beberapa jenis orang yang tertolak dan tidak dibolehkan minum di telaga Rasulullah SAW itu. Di antaranya adalah yang pertama disebutkan para ulama adalah al-murtabin, orang-orang yang murtad, ya. Yang kedua adalah orang-orang yang melakukan bid'ah di dalam agama ini, ya, para pelaku bid'ah, ya. Nah, itu di antara orang-orang yang akan tidak akan menikmati kelezatan satu nikmat yang luar biasa, di mana disebutkan dalam hadis, barang siapa yang minum dari telaga Rasulullah, maka dia tidak akan merasa haus selamanya. Lalu ada perbedaan diskusi para ulama di sini, apakah berarti setiap orang tidak dapat minum dari telaga Rasulullah SAW itu berarti dia adalah orang yang disebutkan dalam beberapa hadis bahwa Rasulullah SAW menyebutkan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk minum darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang pasti orang-orang yang akan minum darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari inilah tadi kita jelaskan yang lebih penting bagi kita adalah bagaimana kita yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita melakukan amal-amal soleh yang mungkin dapat memberikan kemudahan kepada kita untuk minum dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian juga disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah Sallam akan mengenal umatnya dari yaitu war muhajjalin, yaitu dari di bagian-bagian tempat duduk mereka akan bercahaya di akhir kelak. Maka Rasulullah memanggil umatnya. Namun disebutkan dalam hadis di antara ada yang di antara muhtajalin, dia diusir dari telaga Rasulullah Sallam. Namun disebutkan dalam hadis di antara ada yang di antara muhtajalin, dia diusir dari telaga Rasulullah Sallam. Lalu ketika ditanya, nah, telaga Rasulullah Sallam sebutkan sifat-sifatnya, ya. Setelah dari para masyar, mereka akan mendatangi telaga tersebut, akan minum di sana, melepaskan dahaga mereka. Lepaskan dahaga mereka, kehausan yang sudah mungkin tahan lagi dalam masa mereka di padang masyar, ya. Karena kita sudah jelaskan di padang masyar, manusia berada di bawah terik matahari yang begitu panas, dan matahari didekatkan kepada manusia, ya. Sehingga disebutkan di padang masyar itu dalam beberapa riwayat hadis, di antara manusia ada yang tenggelamkan oleh keringatnya. Nah, setelah mereka diberi syafaat umat manusia yang ada di padang masyar itu oleh Rasulullah SAW, mereka digiring menuju telaga Nabi mereka masing-masing. Jadi umat-umat yang mengikuti Nabi mereka, mereka akan menikmati, yaitu minum dari telaga Nabi mereka masing-masing. Maka umat Nabi Muhammad SAW akan minum telaganya tersebut dengan kenikmatan yang luar biasa, disebutkan lebih manis daripada madu, kemudian lebih wangi daripada kasturi, kemudian panjangnya itu ada lebarnya sama kata Rasulullah SAW, ada sebulan perjalanan, ya, kemudian sudutnya sama kata Rasulullah SAW, ya, artinya bukan di persegi empat, bukan persegi panjang gitu ya, jadi sama lebar dan panjangnya. Ya mudumahu minal jannah, yang mana airnya telaga ini yaitu diambil dari surga melalui dua pancuran, ya, dua jalur, ya. Yang mudanihi minal jannah, yang dua ini datang dari surga yang mengalirkan ke telaga Rasulullah SAW. Jadi airnya dari surga, air telaga itu, ya. Salah satunya dari pancuran itu terbuat daripada emas, yang satu lagi daripada perak, ya. Kemudian aniyatuhu ka'adain nujum min fis sama, oh ka'adain nujum ya, gelas untuk minum dari telaga itu sebanyak bintang di langit. Jadi tidak akan kekurangan. Begitu banyaknya bintang di langit, sebanyak itu pula lah jumlah nanti kup atau gelas untuk orang mengambil minum di telaga Rasulullah SAW. Begitu banyak manusia yang minum di sana. Bahkan Rasulullah SAW berharap dia adalah terbanyak umat Nabi yang terbanyak orang yang terbanyak menikmati telaga beliau. Jadi antara nabi yang terbanyak dikunjungi telaganya oleh umat manusia. Nah, perkara ini kenapa dibahas? Ini bagian dari keimanan kita pada hari akhirat. Keutamaan dari umat Rasulullah SAW. Keutamaan Rasulullah SAW diberikan oleh Allah SWT di mana beliau diberi telaga oleh Allah SWT, yang mana telaga beliau lebih istimewa daripada seluruh nabi-nabi yang lainnya. Ya, kemudian sebagian orang-orang bid'ah mengingkari persoalan ini, termasuk diantaranya adalah orang Mu'tazilah yang tidak percaya tentang adanya telaga tersebut. Ya. Kemudian, qaddala ala thubutil haud wa annahu haqqun katsirun min al ahadits as-sahiha. Sungguh telah menunjukkan tentang adanya telaga Rasulullah SAW ini, yaitu hadis-hadis yang begitu banyak, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa sampai kepada tingkat mutawatir hadis haud ini, ya diriwayatkan dari Rasulullah SAW, sekitar ya 35 atau 37 sahabat meriwayatkan dari Rasulullah SAW tentang hadis haud ini, ya tentang hadis telaga Rasulullah SAW ini. Ini bagian daripada keimanan pada hari akhirat, yaitu percaya tentang adanya telaga bagi Rasulullah SAW dan manusia atau umat beliau akan meminum menikmati telaga tersebut. Di antaranya hadis Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna qadra haudi kama baina Aila ila Sana'a min al-Yaman." Sesungguhnya ukuran luas daripada telagaku seperti jarak antara Aila, kota Aila yang ada di Syam. Aila ini satu tempat yang dahulu umat Yahudi tinggal di situ, yang dimana dalam kisah Ashabul Aila ini mereka yang dilarang untuk menangkap ikan di hari Sabtu, lalu mereka melakukan sebuah tipu daya, mereka taruh jalannya di hari Jumat kemudian diambil hari Ahad. Nah, itulah mereka umat yang dirubah lalu semata menjadi babi dan kera, ya. Nah, ini di kota Aila, ini dari kota Aila jaraknya kata Rasulullah SAW, jarak antara Aila kemudian Sana'a di Yaman, kota Sana'a di Yaman. Nah, pernah kita cek ini, kita cek perumpamaan ini. Kalau antum coba cek sekarang di Google, ya, ketik Aila, kemudian kota Aila, kemudian tujuan ke Sana'a Yaman. Di situ akan terlihat lah antum itu seperti teluk. Ya, Teluk Aqaba. Teluk Aqaba itu, teluk. Ya. Jadi perumpamaannya seperti itu, telaganya itu jauh sekali jaraknya kata Rasulullah SAW di. Nah, wa inna fihi min al abariq ka'ada nujubis sama. Di situ ada cangkir-cangkir, ya, yani cangkir untuk minumnya sejumlah sebanyak bintang di langit. Dan juga diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Rasulullah SAW bersabda, haudi masiratu syahrin wa zawayahu istawa ma'ahu abadu min al-laban wa rihuhu athyab min al-miski wa kizanuhu ka nujumis sama man yashrub minha fala yadhma'u abadan. Kata Rasulullah SAW, telagaku adalah luasnya atau ya luasnya yaitu sebulan perjalanan, masiratu syahrin, sebulan perjalanan. Jadi jaraknya itu sebulan perjalanan, ya luasnya telaga Rasulullah SAW. Wazawaib sawa, sudutnya sama, artinya lebar dan panjangnya sama, persegi empat lah. Jadi ke lebaran sebulan juga panjangnya sebulan juga sama. Jadi sebulan perjalanan kata Rasulullah SAW itu. Kemudian airnya lebih putih daripada susu dan kewangiannya lebih harum daripada kasturi. Dan kemudian cangkirnya adalah seperti bintang di langit, ya jumlahnya. Mayyashrubi minha, orang yang minum dari telaga tersebut, fala yadhma'u abadan, tidak akan pernah haus selamanya. Tadi kita sebutkan ada topik diskusi lah para ulama di sini. Apakah orang yang telah minum dari telaga itu pasti masuk surga saja, tidak akan masuk neraka? Sebagai ulama tidak, karena kata ulama menyebutkan ini darurat pertama dari setelah padang mahsyar, kemudian akan ada nanti perjalanan mizan, timbangan amal baik amal buruk kita, kemudian menerima catatan amal baik amal buruk kita, kemudian baru siratul mustaqim, melewati siratul mustaqim. Menurut ulama, kalau jika ada di antara orang yang minum di telaga Rasulullah SAW yang masuk neraka, maka dia di dalam neraka tidak terasap dalam bentuk kehausan. Nah, itu disebutkan para ulama. Karena siapa yang minum di telaga Rasulullah SAW, dia tidak akan merasa haus selama-lamanya. Wal haud yakunu fi ardil mahsyar wa yamun ma'uhu minal kautsar. Kemudian telaga ini adalah di padang mahsyar, ya tadi masih dari proses di padang mahsyar, mereka beranjak di padang mahsyar, yaitu kemudian airnya itu memancur dari kausar. Kausar ini adalah suatu sungai lain yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Inna atainakal kautsar fasal rabbika wanhar, ya sebenarnya yaitu satu sungai yang Allah berikan untuk Rasulullah SAW di dalam surga. Ya, ini kautsar namanya. Maka ikhtilaf ulama fil mizan wal haud. Nah, di sini sebutkan perbedaan para ulama antara susunan rutenya ini, apakah di akhir kala akan terjadi dulu timbangan amal baik dan buruk baru setelah itu minum dari telaga, mana yang lebih dahulu proses itu dialui oleh manusia telah di akhirat. Ada mengatakan yang lebih dahulu adalah mizan, Jadi setelah daripada mahsyar mereka akan diperhitungkan amalannya secara ditimbang amal baik dan amal buruknya. Ada pula sebagian ulama mengatakan adalah yaitu haud telah ada Rasulullah SAW. Kemudian secara zahir yang lebih banyak dirajikan para ulama adalah termasuk Imam Qurtubi dalam kitab beliau At-Tadhkirah bahwa anal haud qabl, jadi haud itu sebelum dicatatan amal baik dan amal buruk, sebelum ditimbangnya amal baik dan amal buruk kita. Sebenarnya kata Imam Qurtubi wal ma'na yaqtadihi fa inna an-nasa yakhrujuna at-tashan ya itashan min kuburihim. Jadi kata beliau alasannya adalah secara makna menunjukkan kata beliau bahwa manusia ketika keluar dari kubur mereka di padang mahsyar mereka akan mengalami kehausan yang luar biasa ketika keluar dari kubur mereka, ya. Maka oleh sebab itu ketika mereka kehausan dari keluar dari kubur mereka, maka disitulah mereka akan diberi layanan untuk minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi ada beberapa pembahasan para ulama di sini. Pertama tentang adanya haud, dan haud Rasulullah SAW adalah haud yang terbesar dibandingkan dengan telaga Rasulullah SAW, para nabi-nabi yang lainnya. Kemudian bahwa Rasulullah SAW telaganya adalah orang yang terbanyak menikmati nanti depan manusia, yang terbanyak dikunjungi oleh manusia, ya. Kemudian juga keluasan telaga Rasulullah SAW. Kemudian juga kita jelaskan tadi orang yang ada orang-orang yang akan diusir dari telaga Rasulullah SAW, di antaranya dalam perkara pelaku bid'ah dan orang-orang murtad dari agama Islam. Kemudian juga ada ulama tadi kita bahas apakah ketika seorang tidak minum dari telaga Rasulullah SAW berarti dia kekal neraka. Para ulama menjelaskan tidak mesti, karena boleh jadi seseorang yang melakukan suatu hal yang menghambatnya mendapat keutamaan di akhir kelak, terutama seperti orang-orang mendustakan tidak adanya haud, berarti dia sudah mengatakan sebuah iman kata bikarimatin lam yanalha, orang yang mendustakan sebuah nikmat dia tidak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan begitu ikopnya bagi dia. Nah, tetapi bukan berarti orang tidak minum haud itu sebelum para ulama berarti orang-orang seperti pelaku-pelaku bid'ah adalah orang-orang yang kafir dari Islam, keluar dari Islam, tidak. Itu sebagian penjelas para ulama kita tentang kalau apakah semua orang yang diusir dari telaga itu ada yaitu orang kafir atau pelaku bid'ah yang keluar dari Islam. Sebagian ulama menjelaskan tidak mutlak, tetapi dia tidak mendapat nikmat dari telaga Rasulullah SAW karena telah melakukan suatu penyimpangan-penyimpangan dalam agama ini, walaupun tidak sampai pada tingkat kekufuran. Sebagian ulama mengatakan adalah semua yang terusir dari telaga itu adalah orang-orang yang memang sudah keluar dari Islam. Baik. Wallahu alam yang rajih, wallahu alam pendapat yang lebih kuat adalah kemungkinan yang lebih tepat dari segi dalil yang lebih didukung oleh para ulama adalah boleh saja seseorang tidak mendapatkan keutamaan dia minum dari haud gara-gara dia melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang buat dia di antara perbuatan bid'ah yang menghalangi untuk minum dari telaga, tapi dia bukan berarti dia tidak akan mendapat nikmat yang lain. Kalau dia masih sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan mendapat nikmat-nikmat yang lain. Tetapi mungkin dari sisi minum telaganya dia tidak dapat sebagai iqab terhadap salah satu balasan dari perbuatan dosanya. Baik, kemudian ini tidak kita bahas panjang lebar ya. Orang-orang merusakkan haud tadi sudah kita sebutkan, di antara orang-orang Mu'tazilah yang tidak percaya tentang adanya yaitu telaga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka semuanya mencoba melogikakan dengan otak mereka, jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa akhirat yang tidak masuk logika mereka, mereka dustakan. Ya, seperti azab kubur tidak masuk ke logika mereka, mereka dustakan. Ya, kemudian juga memahami masalah takdir tidak masuk ke logika mereka, mereka juga ingkari adanya takdir. Kemudian juga perkara-perkara akhirat sepertinya telaga Rasulullah SAW lewat di Shiratal Mustaqim, timbangan yang akan kita sebut timbangan amal soleh, itu pun mereka ingkari. Alasan mereka apa? Enggak butuh, Allah enggak butuh kepada hal itu. Allah sudah tahu, kata mereka. Padahal hikmah dari mizan itu bukan berarti Allah tidak tahu siapa ahli surga dan neraka, bukan tidak tahu siapa yang banyak amal soleh dan yang kurang amalnya buat solehnya. Tapi Allah ingin menegakkan hujah kepada umat manusia, menundukkan keadilannya, dan mereka melihat sendiri timbangan amal mereka. Bahkan Allah SWT ini memberikan uzur kepada mereka, meminta kepada mereka, apakah kalian punya alasan-alasan untuk membuat sesuatu yang membuat kalian melakukan dosa, apa yang membuat Allah SWT sangat menyukai uzur para hambanya. Nah, ini menunjukkan bahwa di mana bahkan Allah SWT juga ketika menyerahkan catatan amal soleh para hambanya atau catatan amal masing-masing manusia, juga dalam hadis disebutkan hal zalama kakatubati syai'an, apakah ada malaikat yang mencatat amalanmu salah, ya, menzalimimu. Nah, itu. Jadi kalau seandainya ada orang berdebat, maka di situ nanti akan ada mendebat, ada yang tidak mau mengakui, maka di situ nanti akan ada bukti-bukti. Dibuktikan melalui catatan yang ada di amalnya, jika diingkarinya, dia akan diangkatlah saksi dari dirinya sendiri. Ya. Untuk kalimun aidim wa arjuluhum, jadi berbicara kepada Allah SWT, tangan mereka, ya, kulit mereka, kaki mereka, ditutup mulut mereka, munakhthu ala afwahihim wa tukallimu aidihim, wa tukallimuna aidihim. Ya, ditutup mulut mereka baru tangan mereka bicara. Nah, jadi Allah SWT ingin menunjukkan keadilannya, ya, kepada makhluk, bahwa Allah SWT tidak sedikit pun menzalimi mereka di dalam apa namanya, dalam memberikan balasan amal mereka. Baik. Baik, berikutnya kita pindah kepada topik yang baru, yaitu topik tentang mizan. Nah, tadi kita jelaskan ketika kita mendengar adanya haud, kemudian keutamaan haud, minum dari haud ini. Sekarang aja di dunia kita betapa rindunya ada orang menceritakan ada minuman yang sangat lezat. Ya. Buah-buahan dikasih susu, dikasih ini gitu kan. Pasti semua orang apa? Oh, kemudian walaupun harganya mahal namanya, pasti semua orang pengen mencoba lah, ya. Pasti pengen coba. Ya. Dan ini kelezatan haud, apa namanya, air di telaga Rasulullah SAW tidak ada bandingan dengan air di dunia sedikit pun. Selezat apapun kenikmatan minuman, apakah jus ataupun apa yang paling enak di dunia, tidak sedikit pun terbanding dengan kelezatan nikmatnya minum dari haud Rasulullah SAW, telaga Rasulullah SAW. Maka tadi kita katakan yang perlu ketika kita mendengar itu adalah janjian-janjian Allah SWT tentang perkara-perkara akhirat ini, adalah yang pertama kita berbicara pada diri kita adalah apa yang telah kita persiapkan untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan di akhirat kelak, mendapatkan kenikmatan itu. Atau apa yang selama ini mungkin kita telah melanggar aturan Allah SWT, syariat Allah SWT, banyak sekali dosa dan kesalahan kita. Maka saatnya kita akan menyadari kesalahan itu dan kita bertobat kepada Allah SWT. Nah, jadi ketika ada berita-berita tentang adanya mizan, ada catatan amal, ada catatan mustaqim, bukan berarti kita sekedar berkhayal akan yang dilihat oleh manusia sampai di situ, tidak. Tapi ada makna yang harus kita tancapkan ke sanubari kita, yang harus kita tekan pada diri kita, bahwa kita berharap kepada Allah agar termasuk orang-orang menikmati kenikmatan yang digambar kala akhirat kelak. Dan tentu tidak cukup kita sekedar temani, bercita-cita, berkeinginan, tapi juga diiringi dengan amal soleh kita. Tentu diiringi amal soleh kita dengan taubat kita, ya. Nah, dengan banyak kita selalu mendengarkan nasihat-nasihat agama, mengikuti kajian-kajian, agar selalu iman kita terjaga dan tumbuh, berkembang, semakin kuat. Baik. Kemudian, poin berikutnya tentang adanya mizan. Yaitu mizan apa maksudnya adalah timbangan amal baik. Paman taqallat mawazinu fa'ulaikum mufilun. Waman khafat mawazinu fa'ulaikumul khasirun. Jadi ada orang yang timbangannya berat, dialah orang yang beruntung. Orang yang timbangannya ringan, dialah orang merugi. Nah, kalau kita sedikit bercerita ketimbangan orang di dunia ini sekarang ini, dia pengen, ya, jika dia menjual sesuatu yang ditimbang pasti pengen berat. Pengen berat itu. Walaupun mungkin tidak nyampe, tapi dia berhal berat sekali ini. Apalagi kalau dia menjual emas. Ya, ketika dia berkeinginan mendapat keuntungan yang luar biasa. Tetapi di akhir kelak, ya, keuntungan yang diraih oleh orang yang berat timbangan amal solehnya itu tidak terhingga. Yang jadi persoalan ketika kita mendengar akan dicatat, akan ditimbangnya amal baik kita, tentu kita sekarang ini berpikir, apa sih amal-amalan yang akan nilainya berat dalam timbangan kita? Tentu kita harus ingin tahu, agar kita menjadi orang-orang yang timbangan amal baiknya berat, dan kemudian akan dibalas dengan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tadi kita katakan ketika kita mendengar semua adanya catatan apa, penimbangan terjadinya ditimbangnya amal baik amal buruk kita, ada bagaimana pula kondisinya, tentu kita berbicara pada diri kita, kira-kira sekarang ini sebelum kita ditimbang di akhirat, kita mencoba ini memperkirakan, ya, seperti mana orang ketika mau menjual gabahnya kan diperkirakan ini berapa ton kira-kira, dia sudah perkirakan, dia sudah bisa membayangkan bahwa ini sekitar, ya, paling banyak ini 5 ton umpamanya, ya kan. Tapi kita sekarang mencoba juga sebelum kita terlambat untuk menambah amal kita, kita mencoba juga berpikir sedikit, ya, kita mencoba berpikir sedikit, kira-kira perkiraan kita ini amal baiknya lebih berat atau amal buruknya. Tentu perlu kita sekali-kali kita mencoba, ya, menghisap, ya, amal kita. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. ya, fa innal yawma amalun wala hisab, wa qadan hisab wala amal. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Hari ini ada kesempatan untuk beramal, tapi tidak ada hisaban. Besok kalau sudah dihisab, enggak ada lagi kesempatan untuk beramal. Maka tadi kita katakan, seseorang umpamanya dia membawa hasil, hasil apakah hasil tambangnya atau hasil pertaniannya, ketika dia mau ditimbang, pasti dia sudah bayangkan ini berapa ya. Kemudian sudah membayangkan dia ini kayaknya hasil panen tahun ini untung enggak dari modal yang masuk. Nah, kita juga berpikir nih, apa sih umur sudah sekian ini, apa sih amal soleh yang telah saya lakukan ya, berat enggak amal soleh saya ini, timbangan amal baik saya atau amal buruk saya yang lebih berat dengan umur sekarang ini ya. Walaupun umur juga tidak menjadi ukuran ya, banyak juga anak muda yang meninggal ya, juga ada orang tua yang hidupnya umurnya juga panjang gitu ya. Bukan juga karena seseorang kena sakit sudah pasti mati, tapi banyak juga orang sehat juga mati kan gitu. Tapi kita, maksud dari kita berbicara hal ini adalah menanamkan ke dari diri kita ini bagaimana agar kita ketika mendengar peristiwa-peristiwa yang Allah jelaskan di akhir kelak, yang akan pas, yang Allah jelaskan tentang akhir kelak, dan itu pasti akan dilalui manusia, dan ini adalah kabar dari Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui segala apa yang ada pada kejadian makhluk ini. Maka Allah sudah beritahu kita ini, sudah beritahu bahwa kelak kalian akan melalui begini di padang mahsyar, bahwa kalian akan hidup lagi, dibangkit lagi kalian dari kubur kalian ya. Kemudian Allah sudah kasih tahu itu semua demi apa? Agar bersiap-siap menyiapkan kamu, pilih aja kondisi mau saat itu mau seperti apa kan gitu artinya ya, di padang mahsyar, kemudian minum telaga Rasulullah SAW, itu sudah diberitahu oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW agar umatnya berhati-hati dan mempersiapkan diri untuk hal itu ya. Kemudian nanti akan ada timbangan baik, amal baik dan amal buruk kita. Tentu artinya di sini apa? Ketika diberitahu itu adalah agar setiap manusia yang sehat akalnya pasti ingin amal baiknya adalah yang timbangannya yang berat. Nah tentu. Tapi tadi kita katakan, maka perlulah kita sekali-kali bertanya kepada diri kita, sekarang ini kalau seandainya malaikat maut datang menjemput kita, manakah yang lebih berat timbangan amal kita ini? Amal buruk ke amal baik kita? Nah gitu. Ya, sebelumnya tadi kita katakan seseorang yang baru panen pasti dia prediksi ini. Ini kayaknya gabah ini tidak kembali modal ini dari pupuk, kemudian tenaga semacam ini kan bisa dia prediksi. Baik. Di antara hal yang wajib diimani oleh seorang hamba adalah pada kejadian tentang berbagai peristiwa hari akhir itu adalah nama dengan mizan. Yaitu timbangan ya, ditimbangnya amal baik dan amal buruk kita. Yaitu mizan yang hakiki. Nah, ada pula Ahlul Kalam mencoba mentakwil ini. Tidak mungkinlah buat apa Allah adanya mizan itu. Sebenarnya orang-orang Mu'tazilah itu katakan, Allah kan sudah tahu mana yang masuk surga yang tidak. Untuk Allah ada, enggak perlu lagi adanya timbang-timbangan itu gitu. Nah, perspektif Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa timbangan itu adalah berbentuk adanya mata timbangan dan dua mata timbang ya. Adanya lisan itu, lidah timbang itu, kemudian dua mata timbang. Di situ akan ditimbanglah amalan-amalan para hamba. Ya, fa ya farjahu bi mithli dzarratin min khair aw syarr. Faman thaqalat mawazinu ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Nah, jadi bahkan saat itu amal yang sekecil biji dzarrah saja itu sangat berpengaruh tentang mata timbangan kita itu. Ya, sangat berpengaruh itu walaupun hanya sekedar. Makanya la takhira min ma'ruf syai'an kata Rasulullah. Jangan kalian pernah meremehkan kebaikan sedikit pun. Walau antalqa akhaka bi wajhin talqin atau antatasadaqa bi syatri tamrah. Jadi bi syatri tamrah. Walau engkau akan bertimpa dengan seorang dengan wajah berseri atau engkau memberikan sebelah buah korma gitu. Itu jangan pernah meremehkan. Kebaikan walaupun cuma di zarah sangat menentukan di akhirat kelak. Subhanallah. Artinya ada artinya apa di sini? Motivasi yang sangat tinggi untuk kita beramal soleh. Jangan pernah meremehkan sekecil apapun. Tetapi sekarang ini subhanallah betapa banyak kita meremehkan amal soleh ya. Seperti doa mau masuk rumah, doa keluar rumah, doa mau masuk toilet, keluar toilet, doa setelah azan, doa sebelum masuk masjid. Sering kita anggap hal yang remeh sehingga sekarang kita tidak menghafalnya dan tidak membacanya. Kita remehkan hal-hal yang kita anggap itu sepele gitu kan. Bahkan kadang-kadang untuk mau makan baca bismillah, setelah makan baca alhamdulillah pun jarang gitu. Jarang kita lakukan. Lupa terus gitu kan tuh. Kita anggap sepele, tapi di akhirat kelak. Nilai-nilai yang kita anggap sepele di dunia sekarang ini, di sana kita akan melihat suatu peristiwa yang sangat luar biasa nilainya. Maka jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan itu. Dan jangan pernah meremehkan kalau ada orang berinfak dengan yang sedikit, jangan pernah diremehkan. Ya, benar-benar remehkan. Boleh jadi dia lebih banyak nanti mendapat pahala daripada kita yang berinfak banyak tapi belum tentu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin karena asalnya dia bukan dari harta kita yang halal atau mungkin karena kita kurang ikhlas kita segala macamnya. Tapi yang penting kita selalu berupaya untuk beramal soleh dan sebaik-baik kita berikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berupaya untuk menjadi amal yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pada akhirnya itu walau hanya sebesar biji zarah itu sangat menentukan. Ya, kalau di dunia sekarang ini ya malah kadang-kadang enggak dihitung karena umpamanya timbangan apa gitu kan berat sedikit enggak dihitung gitu. Tapi di akhirat kelak walau sebesar biji zarah akan menjadi apa namanya berarti bagi seorang dari amal soleh nanti. Tentang hal ini telah terdapat dalil Al-Qur'an dan Sunnah tentang akan ada yang timbangnya amalan baik manusia di akhirat kelak. Kecuali firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anbiya ayat 47, "Wa nad'u al-mawazin al-qista li yaumil qiyamati fala tudzlamu nafsun syai'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, ya, maka tidak seorang jiwa pun yang dizalimi sedikit pun. Tidak akan ada seorang jiwa pun yang dizalimi sedikit pun. Ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qari'ah, "Fa amma man thaqalat mawazinuhu fa ulaika fa فَأَمَّا مَنْ تَقَلَّ مَوَازِنُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Adapun orang yang berat timbangannya maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai. Adapun orang yang ringan timbangannya maksudnya amal baik amal baiknya فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ tempat neraka hawiyah. Maka dia berada di tempat neraka hawiyah. Nah. Ini kan ayat-ayat menjelaskan ya kepastian bahwa kita akan ditimbang amalan baik kita itu. Nah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalimatan habibatani ila Rahman, kalimatan habibatani ila Rahman, khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan, subhanallah wa hamdi subhanallahil azim. Nah, ini tadi yang kita katakan, jangan pernah meremehkan hal-hal yang kita anggap kecil. Coba lihat di hadis ini, dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat ringan di atas lisan seseorang untuk mengatakannya, ringan. Saqilatan fil mizan, tapi amat berat di timbangan amal soleh kita di akhirat kelak. Apa kalimat yang harus ya yang ringan itu di lisan dan berat di timbangan itu dan cintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi kalau baik ini hari-hari kita itu jangan daripada ngoceh, daripada ngomel, baik diisi dengan hari-hari seperti dengan berzikir kepada Allah ya. Daripada ngupat kepada ngoceh apalagi ngibul ngidul kemudian juga bergunjing ya selama macamnya nanti akan terasa oleh kita betapa satu berapa kalimat-kalimat kebaikan ya zikir itu akan terasa begitu memberatkan timbangan kita. Kata Rasulullah SAW, dua kalimat ini cita-cita Allah Subhanahu wa taala ringan diucapkan di lisan kita sangat berat dalam timbangan amal soleh kita adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Juga kan Imam Ahmad dan Imam Hakim dan lainnya dari hadis yang masuk dalam Huba, andu tasallaka arakatan wa kana daqiqal daqiqas saqaini. Jadi Ibnu Mu'az pernah manjat satu kali itu, manjat arak. Araka ini maksudnya semacam pohon apa namanya? Siwak itu ya mengambil buahnya lagi itu ya. Buahnya itu hitam ya. Ada beberapa hadis juga sahabat-sahabat kalau berada di dekat perang pasir bersama Rasulullah SAW itu kadang-kadang mereka ngambil buah arak itu buah disebut buah arak pohon arak ini disebutkan adalah semacam pohon siwak atau pohon yang dimakanlah buahnya maka musuh naik manjat dia dan Ibnu Mu'az ini adalah betisnya itu sangat apa namanya agak kurus gitu ya kecil gitu ya dari kesaka ini tidak berisilah tulang betis apa namanya jantung betisnya itu gitu kan toh. Nah faja'ala tiryahu takfa'uhu aitu hariku jadi angin membuka betisnya itu lalu para sahabat pada hekal kaum ada yang melihat betisnya yang begitu unik gitu kecil gitu ada yang ketawa melihatnya lalu Rasulullah SAW bersabda memang tadhakun kenapa kalian ketawa qalu ya Nabi Allah min diqati saqaihi wahai Rasul, wahai Nabi Allah, itu karena begitu kecilnya betisnya Ibn Mas'ud itu, ya, betisnya Ibn Mas'ud. Faqal Rasulullah mengatakan, "Wallazi nafsi biyadihi lahumā asqalu fil mizan min Uhud." Sesungguhnya dua kakinya yang kalian lihat agak kecil itu, ya, itu lebih berat di timbangan akhirat daripada gunung Uhud. Subhanallah. Ya, kata Rasulullah SAW, kakinya yang kalian lihat dua, ya, dua betisnya yang kalian lihat agak kecil gitu, ya sungguhnya di akhirat kelak akan lebih berat daripada gunung Uhud di timbangan, ya, di atas timbangan amal soleh. Maka nanti akan kita sebutkan pendapat ulama amal timbangan yang apa saja yang ditimbang pada akhirat kelak. Para ulama menyebutkan ditimbang pada akhirat itu ada tiga bentuk. Ada yang timbang itu amal soleh. Ada yang ditimbang itu adalah catatan amal soleh. Ada yang ditimbang itu adalah orang yang beramal soleh sendiri. Nah, baik. Kemudian, nah ini tadi dijelaskan betapa jadi orang yang banyak walaupun kurus di dunia, ya. Maka disebutkan hadis Rasulullah, walau Allah akan mendatangkan seseorang yang bertubuh kekar, berat, besar badannya, tetapi la tazu indallah jannah ma'uda. Tapi kalau ditimbang amal di timbangan akhirat kelak, tidak seberat sayap nyamuk pun dia bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bukan kegemukan di sekarang di dunia yang dibicarakan untuk akan ditimbang di sana, tapi adalah kegemukan amal soleh kita yang perlu kita lakukan, ya. Jadi penggemukan yang harus kita lakukan adalah penggemukan amal soleh kita. Yang ditimbang pada akhir kali itu ada tiga jenis. Yang pertama amal. Sebenarnya sebutkan tadi adalah dua kalimat yang berat dalam timbangan. Jadi amal itu sendiri, ya. Bahwa ditetapkan anna tujassam wa tuzanu fil mizan, ya. Bahwa amal itu akan berbentuk, ya, sesuatu kemudian ditimbang di atas timbangan. Sebenarnya terbuat karena hadis Abu Hurairah yang lalu bahwa dua kalimat itu akan ditimbang, ya. Dua kalimat yang sangat dicintai Allah, dua kalimat sangat ringan dalam lisan, yang mudah diucapkan. Kemudian dua kalimat yang sangat berat di atas timbangan. Kemudian yang timbang juga adalah catatan amal soleh kita. Catatan amal soleh kita, ya, waqadalah al-zirka hadis Abdullah bin Amr bin Aas. Itu senangnya terdapat dalam hadis Abdullah bin Amr bin Aas bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usul khalaik. Allah SWT memilih seseorang dari umatku di antara banyaknya orang pada hari kiamat, yaumul qiyamah. Fayansyurlahu tis'atun wa tis'ina, ya, fayansyurlahu tis'atun tis'ina sijillan. Maka diperlihatkan kepadanya catatan amalnya sekitar 99 amalan, catatan amalnya 99 kulu sijilin mudda mislu mudda madil basar, yang mana satu dokumen nih, ya, 99 dokumen, ya, catatannya amalnya, setiap catatan itu sejauh mata memandang, satu dokumen saja. Suma yakulu atungkiru min hadha syai'an, Allah katakan padanya, apakah engkau mengingkari sesuatu yang ada dalam catatan dalam dokumen 99 ini, ya? Adzalah maka katbati hafizun, disebutkan adakah malaikatku yang mencatat amalmu menzalimimu, ya? Adakah malaikat yang mencatat amalku, yang tugaskan untuk mencatat amalmu menzalimimu? Faqul la ya rab, dia jawab tidak ada ya Allah. Faqul, lalu Allah berkata lagi, alaka udhrun aw hasanatun? Tadi kan kita katakan Allah meminta, apakah engkau punya udhur atau ada kebaikan? Ya, jadi catatan amal yang buruk ini 99 dokumen ini, ya. Kemudian faya bahatur rajul, berpikirlah orang ini, fayaqul, berpikir sebentar, lalu dia jawab, la ya rab, tidak ada. Jadi karena melihat satu banyaknya catatan amal yang jelek ini 99, jadi sudah dah, enggak ada apalagi mau diharap ini, kan begitu. Ya, akhirnya dia melihat begitu banyak sekali dosanya. 99. Ya, dokumen, satu dokumen sejauh mata memandang. Lalu Allah kata kepada aku, bala innalaka indana hasanatun wahidatun. Kata Allah, kamu di sisi kami punya satu kebaikan. Ada kebaikan yang satu saja. La zulma alaika al-yawm. Tidak ada kezaliman atasmu sedikit pada hari ini. Fatukhraju bitaqatun, lalu dikeluarkan kartu. Fiha, kartu ini tertulis pada kartu itu, asyhadu an la ilaha wa anna muhammadar rasulullah. Nah, itu catatan amal kartunya tadi itu. Ya. Lalu diletakkanlah di toko kartu itu di salah satu mata timbangan. Ya. Fatudu'a sijillatu fikih fatin lebih tokoh tu fikih pak. Jadi dua mata timbangannya, satu ditaruh di sana, ditimbanglah yang 99 dokumen tadi, dokumen dosa ini, dengan satu bitokoh, satu kartu ini. Qal fatashat sijilatu wasaqulat sijilatu, ya fatashat, ya terangkat gitu, wasaqulat bitokoh, berat timbangan amal bitokoh, bitokoh lebih berat. Jadi kartu ini lebih berat daripada 99 dokumen dosa tadi, ya. Walais kullu syai'in bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang lebih berat daripada nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi karena apa yang membuat dia di sini tentu nilai tauhid tadi ya, ketika kartu tauhid yang dia miliki ini rupanya sangat beda nilainya sehingga dapat menggugurkan berat, jauh berat daripada nilai ini. Padahal ini hanya kartu tulisan di situ tapi kalimat tauhid. Ya, sehingga itu yang catatan amal buruk yang begitu besar tadi, yang jumlah yang begitu banyak tadi 99 dokumen itu ya terangkat oleh satu bit kartu ini. Di sinilah menunjukkan betapa agungnya kalimat tauhid itu. Tentu bukan artinya setiap kita pasti mengucapkan kalimat ini, tapi tidak setiap orang menilai bitokonya, kartu tauhidnya ini bernilai seperti itu. Perlu kita ketahui itu. Seperti mana kita juga di dunia punya kartu ATM, tapi kan jumlahnya berbeda-beda masing-masing kita ya. Kartunya sama bentuknya. Merek yang ditulis itu sama semua ya kan tuh. Tapi kan apa namanya saldonya berbeda-beda di dalamnya kan tuh. Nah demikian pula dia kekelak. Nah orang ini kalimat tauhidnya itu sangat besar nilainya. Tentu diiringi dengan berbanyak keyakinan yang kuat ya terhadap kalimat itu. Nah ini menunjukkan tentang betapa besarnya keutamaan tauhid itu. Menyebabkan dosa-dosanya terampuni. Ya, nah, kemudian yang ketiga yang akan ditimbang adalah orang sendiri, orang yang beramal itu sendiri. Dan ini dalil tadi Ibnu Mas'ud menyebutkan, Rasulullah menyebutkan sebuah kakinya itu lebih berat daripada apa namanya dari Gunung Uhud. Dan juga firman Allah SWT tentang orang kafir, "Fala nuqimu lahumul yawma qiyamati wazna." "Fala nuqimu lahum yawma qiyamati wazna." Sungguh tidak akan ditekan untuk mereka pada hari kiamat timbangan. Maksudnya mereka tidak akan diperhitungkan timbangkannya, ya. Nah, ini adalah hal yang berkenaan dengan apa? Dengan timbangan, ya. Tentu kita berpikir ya, hal seperti ini hendaknya mengetuk kesadaran kita apa yang telah kita persiapkan untuk kita timbang di akhir kelak. Bagaimana kira-kira perhitungan prediksi kita sekarang ini, ya? Mana yang akan berat, timbangan amal burukkah atau timbang amal baikkah? Baik. Kemudian, ya. Setelah itu sebetulnya adalah mengambil catatan amal baik dan amal buruk. Ya. Tapi di sini dibahas langsung kepada syafaat. Nah, pembahasan berikutnya adalah berkenaan dengan syafaat. Jadi, syafaat adalah hak. Jadi, kalau ada orang mengatakan ini juga karena ada tuduhan-tuduhannya kepada orang-orang yang mereka cap sebagai Wahabi, menurut mereka orang tidak percaya dengan syafaat. Nah, mereka tuduh orang tidak percaya dengan syafaat. Tidak ada satupun kita akidah yang mereka pelajari kecuali dalamnya ada penjelasan syafaat. Bahkan dalam kitab tauhid yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Wahab ada syafaat. Ya, kemudian juga dalam Kasyfus Syubhat ada penjelasan syafaat. Kemudian Qaul Arba ada penjelasan syafaat. Banyak sekali pembahasan-pembahasan ini dijelaskan para ulama. Ya. Dan tidak mengingkari syafaat tersebut kecuali orang Mu'tazilah. Cuman mereka kenapa menuduh kita anti syafaat? Karena kita tidak membolehkan meminta syafaat itu kepada makhluk, memintanya kepada Allah. Lalu mereka katakanlah orang anti syafaat. Sama ketika kita melarang orang untuk minta-minta ke kuburan, mereka katakan anti ziarah kubur. Padahal enggak ada orang melarang ziarah kubur. Siapa melarang ziarah kubur? Enggak ada. Tidak akan ditemukan satupun seorang muslim tidak akan ada yang mengetahui ya, tidak akan ada mengingkari tentang adanya anjuran ziarah kubur dan salam-salam ya kan. Tapi mereka sengaja buat semacam opini biar umat benci, biar umat tidak suka gitu ya, bisa diprovokasi orang-orang yang tidak memahami, dikatakan ini anti syafaat ya. Padahal tidak ada ya seorang pun dari kaum muslimin yang anti syafaat, kecuali kelompok-kelompok yang menyimpang seperti kita katakan adalah orang-orang Mu'tazilah yang mereka tidak syafaat. Mu'tazilah ada juga menjadi syafaat, cuman mereka tidak percaya dengan syafaat yang itu bahwa Rasulullah SAW akan memberi syafaat kepada umatnya yang masuk ke dalam neraka untuk keluar dari neraka. Anak ini mereka tidak percaya, ini orang-orang Mu'tazilah. Tapi kalau syafaat naik tingkat di surga, nah itu mereka terima, orang Mu'tazilah itu. Jadi kalau harus kita bedakan, orang Mu'tazilah itu memang mereka tidak percaya tentang adanya syafaat, tentang syafaat yang maksud adalah syafaat keluarnya orang yang berdosa dari neraka dengan syafaat Nabi SAW. Tetapi kalau syafaat untuk naik derajat orang-orang soleh di surga, itu mereka tetapkan. Jadi syafaat adalah suatu hal yang harus kita imani, bagian dari ajaran Islam. Ya, syafaat artinya secara bahasa etimologi adalah wasilah, perantara atau permintaan. Dalam uruf, dalam kebiasaan, itu adalah su'alul khair lil ghair, memohonkan kebaikan untuk orang lain, itu nama syafaat. Sama umpamanya ini ada seseorang baik akhlaknya, kemudian punya keahlian dia. Nah, si A ini kenal dengan si C yang itu merupakan pemain pimpinan sebuah lembaga, ya, yang juga sedang mencari umpamanya tenaga untuk lembaganya. Nah, dia katakan, saya mengusulkan, menganjurkan, mengharapkan, gitulah, untuk si fulan ini diterima. Ini syafaat. Jadi talabul khair lil ghair, memohonkan kebaikan untuk yang lain. Nah, begitu keluar Rasulullah SAW, dan juga yang memberi syafaat bukan hanya Rasulullah SAW, orang beriman, para malaikat, ya, seperti orang beriman cuma itu orang mati syahid. Nah, jadi Rasulullah memohonkan untuk umatnya kebaikan. Nah, itu syafaat namanya. Ya, jadi permohonan soal khair lil ghair, memohonkan kebaikan untuk yang lain, untuk orang lain. Adapun syafaat di sisi Allah adalah memohon kepada Allah, ya, agar Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan orang lain. Jadi agar Allah sebagaimana kita katakan praktek syafaat itu di padang mahsyar, antara kita bahas sedikit, Rasulullah SAW memohon kepada Allah, ya Allah, ya, untuk secepatnya Engkau laksanakan hisab bagi manusia. Gitu. Karena manusia datang kepada para nabi, ya, kemudian terakhir mereka datang kepada Rasulullah SAW, ala tarun mimman nahnu fi, ya. Kemudian wasallana kemudian mereka mengatakan ala tara mimman nahnu fi, dan mohonkanlah untuk kami di sisi-Mu untuk memberikan syafaat kepadamu. Ya. Bukan mereka mengatakan kami meminta syafaat-Mu, tidak. Tapi mohonkanlah di sisi Tuhan-Mu agar Engkau diberi izin memberi syafaat. Ya. Ya, maka dikatakan isfa' lana inda rabbik. Isfa' lana inda rabbik. Mohonkan kepada Tuhan-Mu agar Engkau diberikan syafaat. Ya. Bukan mereka katakan nas'aluka syafa'atak. Kami minta syafaat-Mu, tidak. Maka oleh itu para ulama mengatakan syafaat itu diminta kepada Allah, karena semua syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi, sebagai surat dalam ayat Al-Kursi. Tidak seorang pun yang bisa memberi syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakasih dan sayangnya Allah, kemuliaannya Allah, mengizinkan pada kiamat untuk sebagian orang soleh dari hamba-hambanya, ya, baik dari malaikat, dari para rasul, orang beriman, untuk beri syafaat di sisinya, pada sebagian orang-orang yang berdosa dari ahli tauhid. Izhar li karamati syafi'in, untuk menunjukkan kemuliaan orang yang beri syafaat ini, dan juga rahmat bagi orang yang diberi syafaat. Ya, memberi syafaat dan yang menerima syafaat. Maka syafaat tidak akan sah di sisi Allah, tidak akan diterima di sisi Allah kecuali dengan dua syarat. Nah, apa dua syarat ini? Ini yang disebutkan dalam dalil-dalil adalah pertama, izin Allah SWT kepada orang yang mau memberi syafaat. Seperti Rasulullah mau memberi syafaat, diizinkan Allah SWT baru beri memberi syafaat. Tetapi yang kedua, syarat kedua adalah diredainya orang yang mau menerima syafaat. Orang yang mintakan syafaat itu pun juga diredai Allah SWT. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW ketika memohonkan kepada Allah agar membebaskan Abu Talib dari azab, Allah tidak menerima. Ya, artinya tidak diizinkan Allah SWT. Tetapi hanya Rasulullah SAW memohonkan dia diberi karena jasanya Abu Talib dalam menjaga Rasulullah SAW dari gangguan orang kafir Quraisy, maka dia diazab di kerak, bukan di kerak-kerak neraka, dari permukaan neraka. Disebutkan dia memakai dua sendal dari api neraka yang membuat apa namanya ubun-ubunnya, otaknya mendidih. Nah, dan dia melihat orang yang paling berat azabnya. Nah, tapi dia tidak bisa dibebaskan dari azab neraka. Ya, oleh syafaat Rasulullah SAW. Baik, jadi syafaat yang pertama adalah izin bagi Allah untuk beri syafaat kepada orang yang mau beri syafaat untuk beri syafaat. Sebenarnya disebutkan secara ini man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Surah Al-Baqarah ayat 255. Siapakah yang bisa beri syafaat di sisi Allah kalau tanpa izinnya? Tentu tidak ada seorang pun. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah." La tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Tidak ada syafaat yang bermanfaat di sisi Allah kecuali bagi orang diizinkan baginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atun syan illa min ba'ni an ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda. Betapa banyaknya malaikat di langit tidak akan dapat memberikan syafaat sedikit pun kecuali ya illa min ba'ni ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda. Illa min ba'ni ya'dhana Allah. Maka Allah telah memberikan izin dan meridai bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah keridhaan Allah terhadap orang yang mau diberi syafaat. Jadi ada yang memberi syafaat, memohonkan syafaat kepada Allah, itu pemberi syafaat, dan yang dimohonkan itu adalah yang diberi syafaat, mendapat syafaat. Yaitu diridhai Allah SWT dari atau keridhaan Allah terhadap orang yang mau menerima syafaat itu untuk diberi syafaat. Nah, ini syarat ini disebutkan oleh Allah SWT, "Wa la yashfa'una illa liman irtadha." Tidak sedikit pun mereka bisa akan memberi syafaat kecuali terhadap orang diridhai oleh Allah SWT. Jadi yang ayat ini sudah sebutkan, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atu syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda. Ya, betapa banyak malaikat di langit ini tidak akan bermanfaat sebuah syafaat mereka kecuali telah mendapat izin dari Allah bagi siapa yang dikehendaki Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, Allah tidak meridhai ya kecuali terhadap orang-orang yang memiliki tauhid. Ini syarat mutlak ini keutamaan. Ya, makanya syafaat Rasulullah SAW di al-kabair min ummati. Orang-orang al-kabair dijanjikan berapa syafaat oleh Rasulullah SAW selama mereka masih memiliki tauhid yang tidak tercemar oleh nilai kesyirikan. Baik. Cuman terdapat dalam hadis Abu Hurairah di mana Rasulullah SAW bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaratu da'wati syafa'atan li ummati yawm al-qiyamah." Setiap nabi itu punya doa yang sangat mustajab. Lalu masing-masing nabi telah meminta doanya itu di dunia. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, telah memohon untuk dikabulkan di dunia. Wa inni ikhtaratu da'wati, tapi aku menyimpan doaku itu syafa'at bagi umatku, syafa'atan li ummati yawm al-qiyamah. Syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Fahyana ilaka insyaAllah man mata min ummati. Nah, syafaat itu akan diraih oleh setiap orang yang mati daripada umatku. La yishiruku billahi syai'a. Ini syaratnya. Yang tidak sedikit mempersekutukan Allah. Maka atas Allah SAW, setiap umat beliau akan mendapatkan syafaat itu. Fahyana ilaka insyaAllah man mata min ummati. Setiap yang meninggal dari umatku atas Allah SAW. Selama la yishiruku billahi syai'a. Selama mereka tidak berbuat sekutu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Oleh sebab itu Allah katakan kepada orang-orang yang kufur dan orang yang kafir, "Faman tanfa'u syafa'atu syafi'in." Enggak ada mereka mendapatkan manfaat syafaat, orang yang beri syafaat sedikit pun. Ya. Nah, sungguhnya telah dijelaskan Al-Qur'an dan Sunnah bahwa adanya syafaat ya di sisi Allah SWT pada hari kiamat. Adapun dari Al-Qur'an telah kita sebut sebagian, ataupun dari sunnah dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adanya syafaat itu sangat banyak sekali. Di antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Sebagian ulama juga telah membuat ya, menjelaskan hadis-hadis ini dengan riwayat-riwayatnya. Ya. Bahkan sebagian ada mengatakan yasil ila hadis tawatur seperti haud juga. Di antara hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Fayaqullahu tabaraka wa ta'ala syafa'atil malaikatu." Ya, maka Allah berkata telah memberi syafaat para malaikat, wa syafa'an nabiyun, dan juga para nabi, wa syafa'al mu'minun, dan juga orang-orang beriman memberi syafaat, wa lam yaqa ila arhamur rahimin, tidak tersisa kecuali rahmatnya Allah yang Maha Pengasih. Ya, fa yaqbidu qabdatan min nar, lalu Allah ambil satu genggam dari orang dalam neraka, fa yukhraju minha qauman lam ya'malu khairan qattun, dikeluarkan dari neraka itu syafaat orang belum beramal kebaikan sedikit pun, tapi dia memiliki tauhid. Ini dalil tentang ya syafaat ya, banyaknya syafaat, ada syafaat para nabi, ada syafaat malaikat, ada syafaatnya orang-orang beriman, kemudian syafaat dari Allah sendiri yang Allah sebutkan di sini, ya, walam yaqa ila arhamur rahimun, semua sudah beri syafaat, tidak sisa kecuali rahmat Allah yang Maha Pengasih, ya. Fa yaqulu syafaatul malaika wa syafa'an nabiyyu wa syafa'an mu'minun. Setelah Allah berkata telah memberi syafaat malaikat, para nabi dan orang beriman, tidak tersisa kecuali rahmatnya Allah yang Maha Pengasih, maka dia mendapat dibebaskan dari neraka dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis tentang adanya syafaat sungguh banyak sekali, ya. Bahkan tadi kita katakan waqad saraha aimatul muhaqqiqun bitawaturiha wa ishtihariha. Ulama-ulama yang pakar telah menjelaskan bahwa hadis tentang syafaatnya hadis yang mutawatir dan sangat masyhur dalam kitab-kitab yang sahih maupun kitab-kitab musnad. Dan di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yukhrij min nari man kana fi qalbihi mithqala hardalin min imani. Akan dikeluarkan dari neraka itu orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji bayam dari keimanan. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya syafaat bagi orang beriman yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ya, tentu bukan berarti kita mengatakan yang penting kita tidak berbuat syirik, ya, lalu kita tidak beramal soleh, bukan begitu pula, ya, karena siapa yang bisa menahan azab walau hanya sekejap saja, ya, masuk api neraka itu sangat berat sekali. Baik. Pembagian syafaat, syafaat dari sisi diterima dan ditolaknya ada dua. Syafaat yang diterima maksudnya mardud, yang ditolak, dan syafaat yang ditolak, yang diterima. Nah, kemudian syafaat ditolak itu adalah yang tidak terpenuhi dua syarat tadi, itu izin dari Allah SWT dan keridhaan dari orang yang mau, ridha Allah kepada orang yang mau diberi syafaat. Ada yang syafaat diterima adalah syarat, yaitu syafaat yang lengkap syaratnya dua tadi, sebenarnya yang kita sebutkan, yaitu izin dari Allah SWT terhadap orang yang memberi syafaat untuk beri syafaat, dan karena Allah terhadap orang yang mau menerima syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari orang yang mau menerima syafaat tersebut, diizinkan Allah SWT untuk beri syafaat dan diridai orang yang akan diberi syafaat itu. Nabi SAW memiliki bermacam-macam syafaat ini, ya, ada 8 syafaat bagi Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dari umat beliau yang memang betul-betul mendapat syafaat beliau, ya. Ada syafaat yang besar, itu syafaat Nabi SAW yang paling agung, itu syafaat yang telah kita bahas, yaitu ahli mauqif. Jadi kelak akhirat kelak Rasulullah SAW akan dimohon oleh semua umat manusia untuk memohon syafaat bagi mereka agar dihisab mereka diproses gitu maksudnya. Ya, agar Allah memberikan proses antara hisab mereka. Itu yang disebut dengan maqamul mahmud. Ini syafaat khusus bagi Nabi kita Muhammad SAW, ya, di atas semua nabi-nabi yang sebelumnya. Ya. Ini yang pertama, syafaatnya di yaumul mahsyar khusus untuk orang-orang yang ahlul mauqif. Ahlul mauqif adalah orang yang sedang menunggu di padang mahsyar agar hisab mereka diproses. Yang kedua adalah syafaat Nabi SAW bagi umatnya yang sama kebaikan dan keburukannya. Jadi orang yang sama amal baik dan amal buruknya, maka Nabi SAW beri syafaat agar dia timbangan amal baiknya lebih berat dan dia masuk surga. Nah, syafaat ketiga adalah syafaat Nabi SAW untuk seseorang yang sebenarnya dia berhak masuk neraka karena ada dosa, ya, timbangan amal buruknya lebih berat, tetapi Rasulullah beri syafaat, akhirnya dia tidak masuk neraka. Syafaat yang keempat adalah syafaat Rasulullah SAW untuk orang yang masuk surga lalu naik tingkatnya, naik ke tingkat derajat surga yang lebih baik, yang lebih mewah, lebih istimewa gitu, ya. Semua surga mewah, tapi lebih istimewa lagi, surga yang lebih terbaik lagi. Kemudian kelima syafaat Rasulullah SAW, ya, tanda kaum masuk surga tanpa hisab. Nah, kemudian keenam syafaat Nabi SAW untuk diringannya azab orang-orang yang berhak mendapat syafaat, mendapat azab, diringankannya azab bagi orang yang berhak mendapatkan azab, seperti permohonan syafaat Rasulullah SAW terhadap pamannya. Yang ketujuh adalah syafaat Rasulullah SAW kepada ahli surga agar mereka diizinkan masuk ke dalam surga, ya. Kemudian yang terakhir adalah syafaat Nabi Muhammad SAW untuk para pelaku dosa daripada umatnya yang masuk neraka, kemudian diberi syafaat di mereka keluar dari neraka tersebut. Nah, inilah bentuk-bentuk syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Sungguh telah ditunjukkan hal-hal perkara di atas ini, 8 syafaat yang 8 tersebut dalam hadis-hadis yang sahih, ya. yang dijelaskan dalam kitab-kitab akidah, karena kitab ini hanya kita membahas pokok-pokok secara ringkas, yaitu hal-hal yang dasar-dasar, ya, maka disebutkan ini adalah dasar-dasar keimanan, dasar permasalahan akidah yang harus kita ketahui. Dan inilah macam-macam daripada kekhususan Nabi kita Muhammad SAW dari syafaat yang, ya, wahidil anwa minha ma yukhawhu khasu bin Nabi SAW. Di antara syafaat ini ada yang khusus bagi Nabi SAW saja. Itu syafaat yang mana? Itu syafaat dari li ahlil mawqif, ya, untuk dihisap, diperhitungkan yang hisap orang-orang manusia yang sedang dikumpulkan di bangunan mahsyar. Yang kedua adalah syafaat Nabi SAW untuk pamannya, ya, syafaatnya untuk pamannya. Ini kedua, khusus bagi Nabi SAW. Yang ketiga adalah syafaat Nabi SAW agar ahli surga diizinkan masuk surga. Karena yang pertama mengetok pintu satu Rasulullah SAW. Ya. Kemudian antara bagian syafaat yang lainnya, itu ada empat syafaat yang khusus bagi Nabi SAW. Syafaat Rasulullah SAW untuk ahli mawqif, ya. Syafaat Nabi SAW untuk pamannya Abi Talib. Syafaat Nabi SAW untuk penduduk surga yang dimasuk untuk diizinkan masuk surga. Nah, ini ada tiga, ya. Kemudian syafaat-syafaat yang lainnya itu adalah juga dimiliki oleh selain Nabi Muhammad SAW, para nabi-nabi yang lain, para orang soleh, ya, juga memiliki syafaat. Seperti syafaat untuk ahli kebair, syafaat untuk meninggikan derajat di dalam surga, syafaat untuk keluar dari neraka, ya. Kemudian syafaat untuk orang yang sama kebaik amal-amal baik dan buruknya tidak masuk neraka dan lainnya. Baik. Ini adalah berapa kekhususan-kekhususan dari Rasulullah SAW tentang syafaat dan itu bagian-bagian syafaat. Jadi intinya syafaat itu ada yang minta kepada ini akan ada penjelasan lebih rinci nanti di pembahasan akan datang bahwa wa na syafaatul lahi jami'a wa syafaat itu milik Allah semuanya. Maka kita memohonnya kepada Allah SWT, bukan kepada Rasul SAW. Kemana demikian pula manusia di akhirat kelak memohonnya bukan meminta syafaat kepada Rasul, tapi memohon kepada Rasul, memohonkan sebelum bentuk doa kepada Allah SWT. Mohonkanlah syafaat kepada Allah agar Allah memberikan izin kepada kamu untuk berikan syafaat kepada kami. Ya. Kemudian kemana yang dilawarkan dalam hadis tersebut? Ala ta'ara mimanahfi, ya. Isfa' lana inda rabbik. Isfa' lana inda rabbik. Tolong berikan syafaat kami, mohonkan syafaat untuk kami di sisi Tuhanmu. Jadi oleh sebab itu banyak sekali dalil di sini bahwa syafaat itu diminta, memang Allah telah menjadikan syafaat buat orang soleh, para nabi, ya, termasuk orang yang masih syahid, betul. Tapi bukan berarti kita ketika Allah telah menjadikan mereka kami memberi syafaat kepada anak yang menghafal Al-Quran, bukan berarti kita mohon kepada anak kita, ya, yang sudah meninggal semuanya atau ada keluarganya masih syahid, kita mohon kepada dia beri aku syafaatmu, bukan. Tapi kita minta kepada Allah, ya Allah berilah aku syafaat, ya, izinkanlah anakku beri syafaat kepadaku, ya, agar aku mendapat syafaat dia di akhirat kelak. Kemana kita mohon, ya Allah beri aku syafaat nabimu kerak di akhirat, ya. Jadi ini artinya penjelasan tentang syafaat tersebut. Baik, maka tuduhan-tuduhan dikatakan bahwa kita anti syafaat karena kita mengatakan meminta syafaat itu bukan kepada orang sudah mati, tapi mohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya para anbiya pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beri syafaat. Jadi mereka datang kepada para nabi pun bukan di padang mahsyar itu bukan berarti mereka berilah syafaat kami tidakkah engkau melihat, bukan begitu. Mohonkan kepada Rabbmu agar engkau beri syafaat. Jadi artinya dalam bentuk doa, mereka berdoa kepada Allah. Di para nabi pun yang sudah dijanjikan itu pun mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata langsung mereka memberikan syafaat begitu. Karena yang antar hujah orang-orang yang meminta kepada orang sudah meninggal meminta syafaat itu adalah kan sudah diberi, maka kita ajak kepada mereka. Nah, itu filsafat ada logika yang mereka pakai. Kan Allah sudah janjikan, nabi diberi syafaat. Berarti kita boleh minta sama nabi aja, kan gitu. Padahal ya memang banyak sekali yang kalau begitu berarti kita juga boleh minta kepada kuburan orang soleh. Karena orang soleh juga dijanjikan beri syafaat kelak. Ya, minta ke kuburan orang mati syahid berarti. Orang mati syahid ada keluarganya boleh berarti minta itu ke orang yang memiliki anak hafal Quran sudah meninggal dia berarti datang ke kuburan boleh minta ke kuburannya berarti. Bukan begitu. Itu ada kesyirikan yang nyata. Ya, maka syafaat memang Allah janjikan setiap orang-orang yang memiliki syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi. Pertama izin dari Allah SWT dan keredaan Allah dari Allah SWT bagi orang yang mau menerima syafaat. Maka Allah sebut kita, ya Allah syafi' fina nabiyak. Ya, ya Allah berilah syafaat, ya, berilah syafaat. Jangan harapkan berilah kami syafaat nabimu. ya. Dan mohon ya Allah berilah aku syafaat nabimu dan jangan haramkan aku dari syafaat dapat syafaat nabimu. Boleh boleh kita katakan dalam doa kita demikian. Demikian wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita bahas. Berikutnya kita masih tersisa 10 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan para teman-teman ya, di moderator yang jika ada pertanyaan untuk dibacakan. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sebab-sebab yang dapat menguatkan keimanan seorang hamba kepada hari akhir? Sebab-sebab menguatkan iman kita kepada hari akhir adalah mempelajari perkara-perkara tersebut, mendengarkan, mentuai dengan dalil-dalilnya, ya, baik hal yang berkenaan dengan hari padang mahsyar ataupun azab kubur ataupun berkenaan dengan mizan, ya, timbangan amal baik amal buruk, kemudian juga nanti syafaat dan lain sebagainya. Jadi ataupun haud telaga Rasulullah SAW, kita belajar, kita pahami. Jadi kita menuntut ilmu tentang perkara hal itu. Baru kita akan memiliki pengetahuan yang dapat menguatkan keyakinan kita. Pertanyaan adalah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, adakah kiat-kiat khusus untuk terhindar dari azab kubur? Ya, banyak sekali sebenarnya, antaranya hindari penyebab untuk dapat azab kubur itu. Hindari penyebab untuk dapat azab kubur, maka kita akan apa namanya? Terhindar dari azab kubur tersebut. Itu kiat-kiatnya. Ya, di antaranya tidak menamimah, di antaranya selalu menjaga apa namanya? Bersuci setelah buang air kecil. Ya. Nah, itu di antara penyebab-penyebab yang akan orang mendapat azab kubur, maka kita tinggalkan hal itu. Ya. Baik. Kemudian juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari azab kubur. Maka diajarkan kita berdoa dari Rasulullah setiap pada tayatil akhir, kita memohon dari Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari azab kubur. Ustaz, apakah dosa-dosa sebelum kita taubat itu ditimbang pada hari kiamat? Ya, kalau dosa kita belum bertobat termasuk yang di apa? Ditimbang. Kalau dosa kita sudah bertobat termasuk yang ini pitung ke amal baiknya. Ya, kalau dia belum bertobat termasuk ke amal buruknya. Itu aja. Dosa-dosa yang dia tidak bertobat maka akan tetap dihitung. Ya, tapi dosa yang sudah bertobat dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diganti dengan amal baik. Sebenarnya disebutkan dalam surat Al-Furqan, ya. Ibadul sayyitim hasanat. Jadi Allah akan mengganti. Kalau orang bertobat itu, mana ada orang yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala nilai kejahatan itu diganti sebagai amal baik malah. Sejumlah amal buruknya dosanya itu dibalik menjadi amal soleh bagi Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi yang luar biasa bagaimana seseorang untuk secepatnya bertobat, ya, karena begitu besar pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukup sampai di sini dulu. Pak Ustaz, untuk tema kita sahur ini, pembahasan akan datang adalah tentang sirat. Pembahasan tentang sirat al-mustaqim di akhir kala. Melewati sirat. Jadi judulnya melewati sirat, Ustaz. Ya. Baik, demikian wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadirannya. Maaf jika ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.